السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في العلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إنه عليكم رقيبا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، حاضرون إلى جمعة مليئة بالله سبحانه وتعالى: اتقوا الله حق تقاته. أيها الحاضرون، فاتقوا الله سبحانه وتعالى ويعرفوا نعمة الله عليكم من هذا الدين القويم. Kenalilah nikmat yang ada pada kita semua dengan agama yang lurus ini, yaitu agama Islam. Agama Islam yang berjama baina rahmah wal hikmah, di dalamnya ada rahmah wal hikmah. Rahmah fi islahil khalq wal hikmah fi itibari sunnah. Rahmah agar manusia memperbaiki dirinya kepada agama ini, wal hikmah untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayol hadirun, pada masa sekarang ini banyak sekali kelompok-kelompok markis-markis yang mengatasnamakan sunnah. Di sana ada kelompok sufiyah yang mengatasnamakan di atas sunnah. Di situ ada kelompok khawarij yang mengatasnamakan dirinya di atas sunnah. Dan di sana ada kelompok syiah yang mengatasnamakan di atas sunnah. Tentunya ayat hadirin yang kami cintai dan kami hormati, perlu dan perlu kita mengetahui apa itu sunnah, sehingga kita bisa memperbaiki diri seberapa jauh kita di atas sunnah, dan bisa menilai kelompok-kelompok yang jauh dari pemahaman sunnah. Ayol ikhwah yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua, amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam an'as'alallah ilman. Nabi kita memerintahkan kepada kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu nafik, ilmu yang bermanfaat. Kama jaa hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'alullah ilmu nafik wa ta'awwudu billah min ilmin la yanfa'. Dari hadis Jabir bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, dan mintalah lindung, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadis ini terdapat di dalam al-silsilah as-sahihah li Syaikh Al-Albani rahimahullah. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, sepandasnya kaum muslimin untuk mengetahui apa itu sunnah. As-sunnah lughah, as-sunnah secara bahasa, at-tariqah wa-tirah. As-sunnah secara bahasa adalah jalan, at-tariqah wa-tirah. Akul, saya katakan, fulan ala sunnah di kullah, fulan di atas sunnahnya kullah, maknanya fulan ala sirah di kullah, atau fulan ala tariqah di kullah. Ini makna sunnah secara bahasa. Adapun makna sunnah secara syariat, yaitu ma'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-awamiri wa taraka ma'naha minhu sallallahu alaihi wasallam. As-sunnah secara syariat, yaitu apa-apa yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang meliputi apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah secara syar'i. Adapun sunnah secara syar'i meliputi mencakup beberapa hal. Yang pertama, min umuri wajibat, dari perkara-perkara yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim. Yang kedua, min umuri mustahab, dari perkara-perkara yang sunnah. Yang ketiga, taraka umur muharramah, untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram. Dan juga yang keempat, wa taraka umur makruhah, untuk meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. As-sunnah indal muhajjidin, kita bawakan as-sunnah yang dijelaskan oleh para ulama muhadditsin, para ahli hadis. As-sunnah meliputi sunnah qauliyah wa sunnah fi'liyah wa sunnah takririyah wa sifat sifatu khuluqiyah wa sifatu khuluqiyah. Ayuhal ikhwah, mari kita belajar bersama-sama tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pembagiannya. Adapun sunnah qauliyah, ma fihi qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang berisi ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab berkata dengan lafaz sami'tu, aku mendengar. Kita ambil lafaz dari sami'tu, wa hadha yadullu akhadhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bila wasita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengambil hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz sami'tu, menunjukkan mengambil langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yudhibuha aw imra'atin yanfi'uha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi, rawahu Bukhari Muslim. Ini salah satu contoh sunnah qauliyah. Ada sunnah fi'liyah, yaitu marudha min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min af'ali shalah wa min af'ali zakat wa min af'ali siyam wa min af'ali hajj. Sunnah fi'liyah, yaitu apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diamalkannya dari perbuatan-perbuatan as-shalah, as-siyam, wal-zakat, wal-had, wa kullu tahta tadkhul min sunnah-sunnah fi'liyah. Kesemua ini termasuk dalam sunnah fi'liyah. Yang ketiga, sunnah takririyah, yaitu ayyuhidat ayyuhisafi' amama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zamanihi wal-wahyu yunjil. Sunnah takririyah adalah disebutkan suatu perbuatan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan wahyu turun. Wa yunkiru wa yughayyiru wa hala takdir sapi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya, tidak merubahnya. Dan demikian itu disebut dijadikan sunnah takdiriyah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Yang selanjutnya yaitu sifat khuluqiyah, yaitu sifat khuluqiyah yaitu mana qala ilaina min khuluqin nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita nukil dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinamakan sunnah khuluqiyah. Sebagaimana ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, min akhlaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalat Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhu al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya adalah Al-Qur'an. Kemudian sifat khalqiyah, yaitu mana qala ilaina hayatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita nukil dari hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yutawil wa la yuqatir. Jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tinggi dan tidak pendek. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyad wajahnya putih. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa qala wa hadha sifatu khalqiyah. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, semoga sedikit kita mengetahui jenis-jenis sunnah ini agar kita ketika mendengar hadis, ketika membaca hadis, bisa memilahkan ini hadis qauliyah, ini hadis fi'liyah, ini hadis takririyah, wa ini hadis sifatul khuluqiyah wa khalqiyah. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari penjelasan para ulama. Aku qouli hadza astaghfiru innahu ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله, kita hanya berharap rahmat dan barokah ilmu kita, amalan-amalan kita hanya semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini, ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, kita akan bacakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mengetahui tentang apa itu sunnah, maka kita sepantasnya setelah mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang tidak dhaif, untuk kita amalkan. Hadis yang dibawakan oleh sahabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawu sufufakum faina tasiyat sufuhum min tarabis salat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, luruskanlah sop-sop kalian, sesungguhnya lurusnya sop merupakan kesempurnaan salat. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dari mana hadis ini terdapat? Yusir Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatuhu fi mafarid wan manfaat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbing umatnya kepada kemaslahatan, kemanfaatan, keuntungan bagi umatnya. Kemudian dalam hadis ini disunnahkan untuk meluruskan sholat sebagai kesempurnaan sholat. Ketika sholat kita luruskan, ayat ikhwah, menutup telah as-syaiton untuk masuk mengganggu orang yang sholat, membuat main-main orang yang sholat. Kemudian dengan meluruskan sholat akan menjadikan satu kiblat yang lurus bagi kaum muslimin. Ayat ikhwah, ada akar yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu makrayati fituhu bisolat, disarankannya meluruskan sholat di dalam sholat. Karena meluruskan sholat di dalam sholat adalah merupakan kesempurnaan sholat, wadhalika mustahab, dan ini hukumnya mustahab sebagaimana madhab jumhur meyakini meluruskan sholat adalah mustahab sunnah. Waqad sir, dan sana ada pendapat yang lainnya yang mengatakan meluruskan sholat ini adalah wajib, berdalil dengan hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Nu'man bin Bashir as-sahabi wa ismu sahabi, ia sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anaknya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan lafaz sami'tu, Nu'man bin Bashir mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatukunna tukufakum ayyukallifanna Allah baina wudhuhikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, luruskanlah sok-sok kalian atau Allah akan mempersilisihkan di antara wajah-wajah kalian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian. Adapun makna yang tak patuh di dalam hadis ini jari al-ikhwah. Al-wa'id min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bagi orang yang tidak menurunkan sholat. Yang kedua, bagi mereka yang tidak mau menurunkan sholat, Allah subhanahu wa ta'ala akan mempersilisikan wajah-wajah kalian. Yang demikian menunjukkan wajibnya meluruskan sholat sebagaimana qaul yang kedua. Berpendapat tentang wajibnya meluruskan sholat. Ahkam yang bisa kita ambil dari hadis Nu'man bin Bashir ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Wajibnya meluruskan sholat di dalam sholat berjamaah. Dan ancaman al-ma'il mursalin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian menunjukkan wajibnya meluruskan sholat. Ada bermakna liyuqalliman Allah wujuhakum ay al-adawa wal-bagda, kebencian permusuhan di antara kalian akan kumpul ketika tidak mau meluruskan sholat. Perselisihan wajah asad minal ikhtilaf, diperselisihkan wajah ini merupakan perkara yang paling dahsyat dalam perselisihan. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sepandangnya bagi kita semua ayuhal muslimun yang hadir di masjid ini atau yang mendengar di rumah, untuk meluruskan sholat kalian ketika sholat berjamaah. Yang demikian ini akan memunculkan mawaddah warahmah, saling kasih sayang di antara kita semua, sehingga diambil faedah al-jazaa' min jinsil amal. Balasan itu terkandung dari amalan. Ketika kita mau meluruskan sholat kita, sebagaimana mengamalkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, maka kita akan mendapat kemanfaatan yang begitu besar selain pahala yang akan kita dapatkan dengan ittiba' di sunnah Rasulullah SAW. Ayuhal ikhwah hadirun rahimani wa rahimakumullah, semoga khotbah yang singkat ini bisa memberi kemanfaatan untuk kita semua, bisa memberi bekal kepada kita semua mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun sederhana, walaupun baru hal ini yang kita dapatkan, insyaallah sedikit menegakkan sunnah, mengamalkan sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam hal kebid'ahan. Aku lupa lihada subhana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimish shalah.